Ibrani paos kalih. Punika awinanipun irage patut sayan pageh ngagem kesujatian sane sampun piragi irage. Mangdane irage tan lempas saking kepatutane punika. Sabde sane kepaicayang melantaran para malaikate punika tansah manggeh kewiaktianipun. Semalihe sapa sireje sane tan ninutin sabdane punika, ipun pacang nampi pesisip sane sepatut ipun. Dua ninga sapunika, punapike irage meresidayang luput, yening irage tan lingu ring kerahayuan sane kadia sapunika agengnya. Pengawitipun ide sang penembahan ngerage, sane nguarahang kerahayuane punike, tur anake sane miragi pewarah idane punike, sampun muktiang ring irage, mungwing pewarahi punike mule sujati. Semalihe ide sang yang widiwase taler ngukuhang kesaksian anake punike, mesrane preciri-preciri kewisesan idane, miwah mesrane paindikan-paindikan sane tawah, miwah mekudang-kudang preciri sane ngangobin. Ide taler maecayang roh idane setinut ring pekarsan idane. Ide sang yang widiwase nenten pisan ngadegang para malaikate dados pengereh jagate sane jaga kardi ide. Inge punike jagate sane baosang irage iwau. Tungkalikanipun. Sekadi sane kungahang ring cakepan sucine. Odoh ratu sang yang widiwase, sapa sirake manusa punika, kantos iratu tansah eling ring ipun, sapa sirake manusa pada punika, kantos iratu tansah ngelinguang ipun, iratu nadosang tegak imanusa punika, soran ring para malaikate wantah abos-bos. Iratu nadosang tegak imanusa punika soran ring para malaikate wantah abos-bos. Iratu mepaice gelungan kemuliaan miwah keluihan ring ipun. Semaliha ipun dadosang iratu pengereh seluiring sane wenten. Ring cakepane punika taler sinurat. Mungwing ide sang yang widiwase nadosang imanuse pengereh seluiring sane wenten makasami. Indike punike mepiteges mungwing tan wenten sane tan kereh antuk ipun. Nanging sane mangkin irage tan mangihin manusane ngereh seluiring pandikan sane wenten. Sane pangihin irage. Ide yang Yesus sane ngereh seluiring paindikan sane wenten, ide sampun kelingihang soran ring para malaikate abos-bos, mangdane melantaran sih peswecan ide sang yang udiwase, ide preside sede pebuat sekancan manusane. Sane mangkin irage mangihin, ide sampun kicen gelungan kemuliaan miwah keluihan melantaran sedan idane. Mula wantah sepatutnya, mungwing ide sang yang widiwase sane ngardi turmiare seluiring sane wenten, jaga nyampurnayang ide yang Yesus melantaran sengsaran idane, mangdane akeh anake nampi keluihan idane. Santukan wantah ide yang Yesus punike, sane nuntun ipun ngungsi kerahayuane. Ide nyuciang manusane saking dosa-dosanyane, semalihe ajin idane, miwah ajin anake sane sampun suciang ide punike pateh. Punike awinanipun, ide yang Yesus tan kemat nguastanin anake punike paros semeton idane. Sekadi sabdan idane sane kadia sapuniki. Duh ratu sang yang widiwase, kitiang jago nukurang iniki ratu nering paro nyaman kitiang. Kitiang jago ngeluihang iratu ring arepan pesamuan. Ide taler mesabde asapuniki. Wantah ido sang yang widiwaso ke wanten sane anelang kikian. Semalihe ide taler mesabde. Uniki kikian sareng ring alit-alite sane sampun kepai cayang ring kikian antuk ide sang yang widiwaso. Santukan alit-alite punike sekadi sane wastanin ide. Wantah manusia sekala punika awinanipun ide yang Yesus ngerage menjadme dados manusia sekala patah sekadi alit-alite punika ide menjadme kadiasa punika mangdane melantaran sedan idane ide preside masmi ratun setane sane ngereh sang pati. Tur ide mebasang anake sane sekantunipune urip dados panyak isetan melantaran ajrihipune ring sang pati. Sane mangkin sampun sinah mungwing boye je para malaikate sane dulungin ide. Nanging sekadi sane menggah ring cakepan sucine ide nulungin turunan dane Abraham. Indike punike mopi teges, mungwing ide patut dados patah sekadi para semeton idane, ring seluiring pemargin idane, mangdane ide preside dados pandita agung, sane setia tuhu miwah kepiolasan, sejeroning pengastitin idane, ring ide sang yang widiwase, mangda melantaran punike dosan para kaulan idane preside kampurayan. Sane mangkin ide meresidayang nulungin anake sane ketempuh antuk gegodan. Santukan ide ngerage sampun ketempuh antuk gegodan miwah sampun nandang sengsara.